Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله setiap muslim mukmin seorang ahlus sunnah mereka meyakini bahwasannya kelak ahlu jannah ketika hari kiamat telah ditegakkan tidak serta-merta ahlu jannah orang-orang yang masuk yang berhak masuk ke dalam surga mereka langsung masuk ke dalam surga. Demikian pula ahlu nar orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka ketika hari kiamat ditegakkan, mereka tidak serta-merta langsung masuk ke dalam kemana? Neraka. Ahlus sunnah meyakini demikian. Kiamat terjadi, tidak serta-merta ahlus surga masuk ke dalam surga, ahlun nar masuk ke dalam neraka. Tidak. Mereka mesti melalui tahapan-tahapan sebelum sampai akhirnya mereka masuk di tempat tinggalnya. Bisa neraka ataupun apa? Surga. Dan tahapan-tahapan itu tidaklah mudah. Dan tahapan-tahapan itu tidaklah singkat atau ringkas. Hari-hari yang sangat panjang. Hari-hari yang sangat memberatkan. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia meninggal di alam barzakhnya, lalu ditiup sangkakala, terjadi kiamat. Tidak serta-merta langsung masuk surga, yang surga ke surga, yang neraka neraka. Tidak. Mereka akan melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Dan tahapan itu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ini. Itu keyakinan kita. Ketika kiamat ditegakkan, maka binasalah semua yang ada di muka bumi ini. Yang tersisa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal, abadi. Adapun semua makhluk-makhluknya akan meninggal ketika kiamat ditegakkan. Setelah itu akan ada tiupan yang kedua. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kembali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya matikan pada tiupan yang pertama. Sebagian ulama mengatakan ada tiga tiupan. Nah. Dan di ketiupan yang kedua atau yang ketiga ini ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kembali dibangkitkan. Ya, dimulailah perjalanan yang sangat panjang. Sebelum akhirnya mereka ahlul jannah masuk ke dalam surga. Dan ahlul nar masuk ke dalam neraka. Diawali dengan mereka dibangkitkan. Tuhsyaruna yawmal qiyamah uratan. Hufatan uratan ghurlan. Kalian dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, dan tidak atau belum dikhitan. Dalam keadaan matahari didekatkan. Ya. Di padang mashar mereka dikumpulkan yang pasirnya itu putih seperti tepung. Kakursati nati, kata Rasulullah SAW. Menyilaukan. Sehingga semua manusia sebelum di putuskan perkara-perkaranya mereka menanti di situ. Dengan penantian yang panjang. Bukan 100-200 tahun tetapi ribuan tahun. matahari ketika itu didekatkan. Selesai di situ? Tidak. Akhirnya mereka tidak mampu mendatangi para anbiya. Mereka mendatangi Nabiullah Adam alaihi salam. Mendatangi Nabi Nuh. Mendatangi Nabi Ibrahim. Mendatangi Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka meminta syafaat agar para nabi-nabi ini memintakan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diputuskan. Langsung hisab, langsung mizan. Tetapi semua anbiya tadi mereka meminta uzur. Mereka semuanya meminta uzur. Mengatakan alasan-alasannya. Dan semuanya memberikan satu jawaban yang sama, yaitu mereka mengatakan, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, ghadibal yaum, pada hari ini murka dengan kemurkaan yang sangat, lam yaghdab qablahu mithlah, tidak pernah semurka ini sebelumnya, walai yaghdab ba'dahu mithlah, dan tidak akan semurka ini setelahnya. Makanya itu adalah hari-hari yang sangat berat. Sangat-sangat berat. Itu sebelum diputuskan. Sehingga akhirnya semua manusia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mampu memberikan mereka syafaat. Inilah yang disebut sebagai syafa'atul uzma. Rasulullah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wasal du'bah, mintalah engkau akan diberi. Wasfa'tu syafa', mintalah syafa'at, engkau akan diberikan syafa'at." Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara setiap hamba. Naam. Sebagiannya dari kalangan ulama mengatakan yang akan dilakukan pertama adalah hisab. Dan hisab ketika itu kaum mukminin terbagi menjadi tiga. Ada yang mereka yang terbaik tidak dihisab, tidak diazab, melewati tahapan ini. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, tetapi hisabnya pun berat ternyata. Dan ada yang hisabnya sangat berat, beradu argumen kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Belum hisabnya orang-orang kafir. Selesai hisab, diberikan catatan-catatan mereka. Lalu ditimbang catatan dan amalan-amalan mereka. Lalu ada telaga haud. Lalu ada jisr jembatan. Lalu ada kisos. Dan semuanya itu ada rinciannya. Dan hari-harinya sangatlah memberatkan. Jembatan. Subhanallah. Al-jisr. Ya. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ahaddu minas saif wa adaqu minas sya'rah. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Mengerikan, berat. Sampai di ujung jembatan tidak serta-merta langsung masuk ke dalam surga. Tetapi ada kisos di antara kaum muslimin. Ini tahapan-tahapan yang sangat panjang, tahapan-tahapan yang sangat berat. Dan di antara upaya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melewati, menapak iktabah atau tahapan-tahapan tadi, barakallahu fikum, adalah dengan menuntut ilmu, dengan mengaji. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan sebuah ilmu, sedikit dari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Tes. Bunyi sudah? Belum ya? Tes. Tes. Ganti, tolong. Oh, belum nyolok. Oh. Pendek, Pak. Tapi bener ya. Geser. Harus beli kabel lagi nih, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh, melangkahkan kakinya, baik dia dengan jalan kaki, berkendara, naik motor, naik mobil, naik sepeda, apapun itu, yang penting untuk yaltamisu fihi ilman, dia melakukan perjalanan itu untuk apa? Mendapatkan sebuah ilmu, meskipun sedikit. Kata Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Dan sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal, bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini tidak serta-merta ketika kiamat ditegakkan, Ahlu Jannah langsung masuk jannah, Ahlu Nar langsung masuk ke dalam neraka. Tetapi ada apa? Tahapan. Tahapan yang panjang, yang berat, yang sangat-sangat lama. Nah, kemudahan dari Allah lah. Dengan sebab kita menuntut ilmu, dengan sebab kita berjuang untuk mendatangi majalisul ilm, untuk mendapatkan ilmu meskipun sedikit, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu hadis atau sepenggal dari hadis, kita akan merasakannya kelak pada hari kiamat. Akan merasakannya di tahapan-tahapan yang panjang itu, kemudahan, tashil dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ternyata itu adalah dengan sebab kita mau melangkahkan kaki kita di dunia dahulu untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Kayak menuntut ilmu itu, dunia akhirat dia mendapatkan keutamaannya. Termasuk ini. Siapa yang tidak butuh kemudahan? Siapa yang tidak butuh tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang sangat berat itu? Ada yang di hisabnya dia gagal, di mizannya dia gagal, di jembatannya dia gagal, di kisosnya belum. Tetapi kemudahan-kemudahan akan didapatkan seseorang yang mereka dahulu di dunia rajin, mau meluangkan waktu, tenaga, dan juga jiwanya, mencurahkan segenap harta dan juga waktunya untuk menuntut ilmu. Padahal ilmu itu kita juga yang butuh agar hidup di dunia ini kita terbimbing. Tetapi ternyata di belakangnya ada keutamaan-keutamaan yang sangat dan teramat banyak. Misalkan hanya satu saja keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ngaji tadi. Ngaji, menempuh jalan, menempuh sebuah cara, dibalas dengan kemudahan untuk kita masuk ke dalam surga, itu sudah menunjukkan betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu. Itu kemudahan di akhirat. Kemudahan di dunia pun kita akan dapatkan. Karena di antara cara menuju jannah yang memudahkan cara menuju surga adalah ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh. Di dunia pun kita akan mendapatkan kemudahan itu. Dengan menuntut ilmu, dengan mengaji, kita akan diberikan kemudahan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, beramal soleh yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Buktinya apa? Mudah. Coba ketika kita mau ngaji di sini, taklim di sini, Allah mudahkan kita untuk sama-sama mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Itu taufik dari Allah. Bisa jadi karena apa? Karena kita niatannya untuk menuntut ilmu. Belum nanti sholat isya'nya. Belum nanti ketemu saudara-saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu ibadah bukan ibadah. Itu amalan soleh bukan amalan soleh. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dengan sebab apa? Kita menuntut ilmu sama-sama ngaji. Senyum pada saudaranya itu juga sedekah. Amalan. Dan kemudahan-kemudahan yang lain. Tahu ilmu ini, jadi kita mengamalkannya. Tahu bahwasanya sholat sunnah demikian-demikian, jadi sholat sunnah. Ini kemudahan-kemudahan, barakallahu fikum, yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk melakukan ibadah amalan soleh di dunia, dan juga akan dimudahkan ketika kita menghadapi hari-hari yang sangat berat, hari-hari yang sangat panjang, yaitu tahapan-tahapan ketika kiamat telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiikum. Insyaallah akan kita lanjutkan untuk kembali membahas terkait menyingkap misteri alam jin. Terakhir kita membaca beberapa kekuatan dan juga kemampuan jin. Di antara kekuatan dan kemampuan mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dimiliki mereka, yang pertama adalah pergerakan yang cepat dan tenaga yang kuat. Cepat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya, di antara yang telah kita sebutkan adalah jin ifrit. Mereka bisa menjanjikan untuk memindahkan istana Ratu Saba, ya, yang berada di Yaman, kepada Nabi Sulaiman, ya, yang ketika itu berada di Baitul Maqdis. Nah, di antara kekuatan dan kemampuan mereka pula, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka itu bisa menembus langit sehingga mencuri berita dari langit untuk dikabarkan kepada kahin, ya, kepada para dukun, tukang sihir. Nah, namun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika hendak mencuri berita di langit, mereka dihadang oleh panah-panah api dari para malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara kekuatan dan kemampuan mereka adalah berjalan di aliran darah manusia. Ini di antara kemampuan mereka. Ya, sudah kita bahas. Barakallahu fikum. Tetapi meskipun kemampuan mereka sangatlah luar biasa, tidak dimiliki oleh manusia, jin juga tidak mengetahui perkara yang gaib, terlebih khusus gaib mutlak. Karena di sana ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Kalau gaib nisbi, ya, sebagian manusia pun bisa tahu, ya, gaib nisbi itu tersembunyi oleh sebagian manusia, tetapi tidak tersembunyi, tidak gaib bagi sebagian yang lain. Ya, misal di sini hujan. Orang Amerika apa tahu di sini hujan? Tidak. Ini namanya gaib nisbi. Nisbi bagi mereka. Tapi bagi kita tidak gaib. Adapun gaib mutlak, ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti kapan kita akan meninggal, kapan terjadinya hari kiamat dan yang seterusnya. Itu adalah gaib mutlak yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di sini ini barakallahu fikum, kebanyakan, ya, para dukun itu bermain dalam gaib nisbi, bukan gaib mutlak. Apa yang akan terjadi esok dan seterusnya. Bukan. Ya, kebanyakan dukun atau tukang sihir mereka bekerja sama dengan jin, ya, terkait apa? Gaib nisbi. Kenapa? Karena mereka memiliki kecepatan perpindahan yang sangat cepat. Ya. Pernah kita contohkan, barakallahu fikum, untuk sedikit mengulang, ya, misal ada dukun kok tahu ada pasien datang tiba-tiba apa? Kamu kecurian ya? Yang hilang ini ya? Ya? Kok bisa dukun itu tahu? Karena dukun itu bekerja sama dengan jin. Dia memiliki khodam pembantunya dari jin, ya. Si pasien datang membawa jin korin. Membawa jin korin. Jin korin itu jin yang selalu menyertai. Nanti ada pembahasan. Ya. Nah, jin si pelayannya dukun ini karena kerjasama, ini bertanya kepada jin korin pasien tersebut. Jin, kenapa kesini? Lalu dijawab apa? Kecurian dan seterusnya. Lalu jin khodam yang sudah bertanya dengan jin korin membisiki dukun tersebut. Ya, sehingga dukun tersebut tahu. Nah, kebanyakan bermain di sini. Ya, bermain di sini itu nanti akan kejadian ini di sana. Padahal jinnya ya sudah tahu di situ sudah dirancang ini, rancang ini. Ya, ini barakallahu fikum. Meskipun kekuatan mereka sangat luar biasa, ya, dan juga kecepatan yang luar biasa, mereka tidak mengetahui perkara yang gaib mutlak. Demikian pula telah kita bahas barakallahu fikum terkait kematian jin. Terkait kematian jin. Meskipun ada sebagian ulama diantaranya Al-Hasan Al-Basri berpandangan bahwasanya jin itu tidaklah mati kecuali bersama dengan iblis. Karena iblis ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang diberi penangguhan. Minal mundurin. Tidak cuma satu. Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jin juga matinya bersama dengan iblis. Kapan itu? Ila yaumi yub'atsun. Ketika hari kebangkitan. Namun barakallahu fikum, yang rajih yang kuat adalah bahwasanya jin juga mati. Yang paling jelas adalah dalilnya dari hadis Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, a'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Rasulullah sallallahu berdoa, aku berlindung dengan kekuasaan dan kemuliaan-Mu ya Allah. Engkau lah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Dan engkau lah zat yang tidak mati. Adapun jin dan manusia yamutun. Mereka mati. Barakallahu fikum. Dan terakhir, kita sudah membahas bahwasanya apakah jin itu bisa dibunuh. Jawabannya apa? Jin bisa dibunuh tidak? Bisa. Ya, ini ketika mereka menampakkan diri di alam manusia, ya, dalilnya adalah hadis yang sangat panjang terkait seorang pemuda yang bertikai atau bergulat dengan ular yang besar. Ternyata ular tersebut adalah jin muslim. Barakallahu fikum. Dan telah kita bahas pula terkait perincian membunuh ular. Nah, dan yang perlu diingat, barakallahu fikum, kaum muslimin, seorang mukmin tidak boleh takut dengan ular. Karena mereka itu adalah musuh kita. Nah, pembahasan selanjutnya barakallahu fikum. Rasanya terlalu panjang. Sedikit untuk mengingat. Bab selanjutnya adalah hukum meminta bantuan kepada jin. Kita sudah menyebutkan bahwasanya di antara kemampuan mereka yang tidak dimiliki manusia sangatlah banyak. Apa saja tadi? Bisa menembus langit, memiliki pergerakan yang cepat, memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Maka secara fitrah, manusia yang tidak memiliki kemampuan-kemampuan itu, manusia yang merasa bahwasanya jin lebih banyak kemampuannya, secara fitrahnya pasti ada pikiran benak-benak untuk meminta bantuan kepada mereka. Lalu apa hukumnya? Na'am barakallahu fikum. Ini harus kita kaji secara pelan-pelan dan terperinci. Karena memang sebagian ulama ya, untuk perkara yang mubah atau bahkan di atasnya mubah, sunnah wajib, ini sebagian mereka membolehkan untuk ta'awun bil jin atau al-isti'anatu bil jin, meminta bantuan kepada jin dengan catatan al-jinnul muslim, jin yang muslim. Di antara yang berpendapat demikian yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang kedua adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan juga Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullahu jami'an. Beliau-beliau ini barakallahu fikum adalah ulama sunnah, beliau-beliau ini adalah imam-imamnya ahlu sunnah. Tetapi berpendapat bahwasanya meminta bantuan kepada jin untuk perkara yang mubah, perkara yang bukan haram, bukan makruh, itu diperbolehkan. Ya. Pembahasan awalnya sudah berat. Ya. Oh, ternyata boleh itu. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala dalam Tuhfatul Mujib, ketika itu beliau bertanya atau ditanya, "Hal yajuzu ta'awunu wal istighatsatu bil jinnil muslimin fi ma yaqdiruna 'alaihi?" Apakah diperbolehkan untuk ta'awun, saling tolong menolong, wal istighatsah dan meminta bantuan, bil jinnil muslimin, kepada jin muslim, fi ma yaqdiruna 'alaihi, dalam perkara yang memang jin-jin tersebut mampu untuk membawakan ini, mengabarkan ini, karena mereka mampu misal. Apakah boleh? Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-jawab, amma mas'alatu ta'awuni fa'innallaha azza wa jalla yaqul. Adapun permasalahan ta'awun secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Lalu beliau mengatakan fayajuzu ta'awunu ma'ahum. Maka diperbolehkan saling tolong menolong bersama mereka, bangsa jin. Ini pendapat beliau dan yang selain beliau. Nah, tetapi ya, kebolehan ini diperbolehkannya ta'awun saling menolong dengan jin itu tidak serta-merta bebas mutlak boleh. Tetapi ada rinciannya. Ada syaratnya. Yang pertama apa? Dalam perkara al-birri wa taqwa. Itu yang pertama. Kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, ini yang penting. Ini yang penting. Ya, jangan serta-merta kita ngambil, oh boleh, sudah boleh. Tapi tidak dipelajari syarat-syaratnya. Jangan. Ini syarat yang terpenting. Apa itu? Walakin, akan tetapi, alladzi yambaghi, yang wajib, yang semestinya tetap diperhatikan adalah anta'rifahu, dia mengetahui, antata'akkada, dan juga yakin, annahu laisa bisyaiton, bahwasanya yang dia minta tolong, yang dia minta tolong itu bukanlah setan. Harus yakin. Dalam keadaan apa? Kita enggak bisa melihat hakikat jin. Iya tidak? Ini syaratnya berat. Jangan bilang oh boleh, oh ya sudah boleh, berarti boleh minta tolong dengan jin. Jangan. Syaratnya diperhatikan, apa itu? Kita harus tahu dan yakin bahwasanya yang kita mintai tolong itu bukanlah setan, bukanlah jin kafir, bukanlah jin yang durhaka. Harus yakin dulu kalau itu jin muslim. Hei, ini caranya gimana? Ya tidak. Mungkin muncul tiba-tiba, assalamualaikum ya akhi, saya jin muslim, tafadhal kalau minta bantuan. Yakin antum itu jin muslim? Dari mana coba? Atau menampakkan wujud dengan pakai jubah putih, apa jenggot, rambutnya putih, baunya harum. Assalamualaikum. Antum butuh bantuan untuk dakwah ya? Saya bantu. Tahu enggak kalau itu adalah jin muslim asli? Yakin enggak kita? Bisa jadi dia menjelma atau menyamar saja. Iya tidak? Sangat-sangat mungkin. Ini syaratnya. Boleh-boleh minta bantuan, tapi syaratnya seperti ini. Berat. Ya. Engkau harus yakin bahwasanya dia bukan setan. Yastadrijuka thumma ya'muruka bil ma'asi wa bi mukhalafati dinillahi. Engkau harus yakin bahwasanya dia bukan setan yang secara perlahan-lahan, secara halus akan menyeretmu kepada perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Ya. Tetapi beliau mengingatkan waqad wujida ghairu wahidin min al-ulama'il afadhilil ladzina yukhdimuhumul jin, tetapi memang didapati ya bukan satu saja dari kalangan ulama yang banyak keutamaannya yang mereka juga pernah dibantu oleh jin. Memang ada. Bahkan sahabat pun ada ya yang dibantu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Musa Al-Ash'ari, afwan. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-9 halaman ke-63, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan waqad ruwiya, dan pernah diriwayatkan an Abi Musa Al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, annahu abta' alaihi khabaru Umar. Pernah dalam suatu perjalanan Abu Musa Al-Ash'ari ini ya mendahului rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi berangkat bareng atau apa urut-urutan. Nah, suatu ketika beliau itu merasa kehilangan, Abu Musa Al-Ash'ari merasa kehilangan. Ini Umar bin Khattab Amirul Mukminin kemana? Wa kana hunaka imra'atun laha qarinun minal jin. Nah, ketika berhenti di suatu tempat, Abu Musa kehilangan rombongan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pas di daerah itu ada seorang wanita laha qarinun minal jin, yang memiliki qarin dari jin. Terkenal misal perempuan ini punya jin atau pelayan dari jin. Fasa'alahu anhu, maka Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada perempuannya itu ya, untuk jin tersebut menanyakan di mana keberadaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa akhbarahu, maka jin tersebut mengkhabarkan bahwasanya annahu taraka Umar yusammi iblas sadaqah. Maka jin itu diutus untuk mencari Umar di mana, lalu mengkhabarkan bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu itu tertinggal di belakang karena sedang menandai unta-unta untuk zakat. Nah, ini memang ada riwayat-riwayatnya barakallahu. Ya. Dibantu oleh jin. Nah, bahkan sebagian ulama-ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an itu memang pernah dibantu. Cuman lah itu syaratnya berat. Harus yakin dan mengetahui bahwasannya jin tersebut adalah jin muslim. Ini berat. Makanya barakallahu fikum, wallahu taala alam, yang selamat dan yang kuat adalah tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada jin, meskipun mereka mengaku jin muslim, tidak boleh. Untuk apa? Untuk menutup celah-celah. Kalau dibiarkan barakallahu fikum dibolehkan, ini akan menjadi kerusakan yang besar. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, naam, dan ini beliau yang diantara yang berpendapat tidak boleh. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-isti'anatu bil jin la tajuz. Meminta bantuan kepada jin itu tidak diperbolehkan. Walau ada'a annahum muslimun. Meskipun mereka itu, jin tersebut mengaku bahwasanya mereka adalah jin muslim. Tetap tidak boleh. Lalu beliau juga mengatakan, وَمَا يَدْرِي, siapa yang tahu, وَمَا الَّذِي يَدْرِي أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ, siapa yang tahu kalau memang mereka itu adalah jin muslim. هَذَا مِنَ التَّدْخِيلِ وَالْكَذِبِ, ini sangat-sangat rentan untuk mereka itu melakukan kedustaan dan penipuan. Sangat-sangat rentan. Ngakunya jin muslim ternyata apa? Kafir, setan, dan seterusnya. Fala yajuzu al-isti'anatu bil jin. Maka tetap tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Faqad nassallahu ta'ala fil Qur'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran ala tahrimi hada, atas pengharaman ini. Meminta bantuan kepada jin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Ya, wa annahu kana, dan sesungguhnya dahulu ada rijalum minal insi, para lelaki dari kalangan manusia, ya'udhun, mereka meminta perlindungan, birijalim minal ins, kepada laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rohaqo. Maka mereka menjadi orang-orang yang semakin lemah, semakin takut. Ya, kalau minta perlindungan kepada jin, ya bukannya semakin kebal, akan semakin takut. Kenapa? Misal punya benda pusaka, mesti kan ada syaratnya ya, dimandikan, dikasih tumbal dan seterusnya. Ya, bukannya semakin kuat, akan fazaduhum rohaqo, justru akan semakin takut, semakin ketergantungan. Benda pusakanya tidak dibawa, yang tadinya pede jadi tidak pede, jadi lemah malah. Sudah pergi jauh, enggak dibawa, aduh harus balik dulu. Demikian pula ketika waktu tiba untuk melakukan syarat-syarat tadi, karena perjanjian dengan jin, harus dimandikan pada malam ini. Dengan apa? Kembang 7 rupa, baru ketemu 6, aduh harus malam ini. Fazaduhum rohaku, akan semakin takut. Nah, tetapi syahidnya di sini, barakallahu fikum, kata beliau, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Quran, qala minal jinni mutlaqah. Allah di sini mengatakan jin, semua jin secara mutlak. La kuffarul jin. Tidak mengatakan, ya'udhuna birijalim minal jinnil kufri. Atau al-kafiri, tidak. Menunjukkan apa? Isti'adah, meminta bantuan, meminta perlindungan, itu sama, barakallahu fikum, itu tidak diperbolehkan siapapun jinnya. Karena Allah hanya mengatakan al-jin. Bukan melarang kepada hanya al-jin, al-kafir saja. Tetapi Allah menyebutkan minal jin mutlak. Berarti semua jin tidak boleh kita mintai perlindungan, tidak boleh kita mintai bantuan. Isti'anah, isti'adah, bimakna wahid, maknanya sama. Paham ini? Naam. Ini dalil yang sangat jelas. Bal qala minal jin. Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak mengatakan dari jin, tidak boleh. Ini dalil yang jelas. Surat Al-Jin, ayat yang ke-6. Sedikit kisah, warakallahu fikum, bahwasanya ya, beberapa waktu yang lalu, sekitar beberapa tahun, itu ada seorang ustadz, bukan dari salafi, mengalami sunnah. Seorang ustadz, memang tadinya dia enggan untuk merukyah-rukyah itu, enggan. Ya, ngobati pasien kesurupan, tadinya enggan. Tetapi suatu ketika, karena mungkin darurat atau kebutuhan, ya, si da'i tersebut, barakallahu fikum, mau tidak mau merukyah seseorang. Dan ketika merukyah seseorang ini, ternyata yang masuk ke dalamnya jin tersebut, ngajak bicara dan ngaku bahwasanya dia adalah orang yang kafir tadinya. Jadi ada orang kesurupan, ya, yang masuk adalah jin kafir, pengakuan dia, karena dibacakan, dirukyah, dia merasa panas. Lalu ngobrol kepada si da'i tadi, perukyah tadi. Pak Ustaz, sudah Pak Ustaz. Saya kalah. Tolong jangan dimatikan saya. Ya, insya Allah saya akan masuk Islam. Saya akan ikut bimbingan jenengan. Nah ini mulai. Ya, akhirnya sepuluh rukiah tadi, barakallahu fikum, menghentikan rukiahnya. Sembuh sudah orangnya. Ternyata beberapa saat, beberapa kali, ya, karena jin tadi berjanji untuk masuk abai Islam melalui da'i tersebut, perukiah tersebut, ya, maka sering berhubungan. Sering berhubungan. Minta diajari apa-apa. Wah, alam wujudnya seperti apa. Atau masuk kepada orang lain. Atau membisiki. Ya. Sampai akhirnya barakallahu fikum pada tahapan jin yang tadinya mau masuk Islam, pengakuannya itu membisiki kepada dai tersebut. Ya, mengatakan, Ustaz, alhamdulillah sudah masuk Islam ini, Ustaz. Ustaz itu, Ustaz mau ada tamu. Ya, saya tahu. Akhirnya apa? Ketika ada tamunya masuk, Ustaznya sudah nebak, oh saya sudah nebak kamu mau kesini. Karena apa? Dibisiki oleh jin tadi. Nah, barakallahu fikum. Terus kayak gitu. Jinnya ternyata apa? Terus membantu dia. Kalau ada masalah apa, jinnya membantu. Akhirnya apa? Manusia terfitnah dengan dai tersebut. Oh, ustaznya jadi tahu. Gaib ya. Ustaznya saya mau kesini tahu. Ini perukiahnya mana tahu. Padahal yang bisiki siapa? Jin tadi. Akhirnya apa? Dai tersebut, barakallahu fikum, sudah dianggap menjadi orang pinter. Dengan sebab apa? Dibohongi, dikelabui, ditipu oleh jin yang tadi yang mau dia bunuh. Mungkin terjadi tidak? Sangat mungkin. Sangat. Ini kisahnya apa? Barakallahu fikum. Ya. Tadinya mungkin sudah merasa menang. Wah, menang. Ya tidak. Jinnya sudah, oh ampun Pak Ustaz, saya masuk Islam. Ternyata pura-pura. Pura-pura masuk Islam, pura-pura dibimbing dia. Tapi ternyata jin ini pelan-pelan membisiki Ustaz tersebut agar Ustaz itu terfitnah. Ustaz itu mau ada tamu, oh ada ini. Sehingga apa? Orang-orang yang di sekelilingnya merasa Ustaz ini adalah orang pintar, wali, tahu perkara-perkara gaib. Ini barakallahu fikum akibat apa? Dibantu oleh jin. Dan kita pun kalau merukyah demikian langsung aja. Jangan diajak bicara. Terus sampai keluar. Jangan membuka celah ini. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu hakikat jin tersebut. Tidak akan pernah tahu. Dia mengatakan mau masuk Islam. Ternyata kelak kita yang akan dibohongi. Kita yang akan dijerumuskan. Oleh karena itulah Syekh Saleh bin Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan ini tidak boleh. Minat tadkhil wal kadhib. Penipuan sudah pasti. Sudah pasti. Ngakunya akan, oh ya nanti saya ini. Ternyata apa? Ditipu. Kisahnya sangat jelas seperti tadi. Barakallahu fikum. Dan ini sangat-sangat mungkin terjadi kepada orang-orang yang mereka akan bermudah-mudahan mengatakan bolehnya apa? Meminta bantuan kepada jin muslim. Padahal kita tidak tahu hakikatnya dia muslim atau tidak. Sudah ada belum? Belum? Sudah ada belum, Pak? Belum ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini, apa hukum meminta bantuan jin? Nah, meskipun kita tidak mengingkari, di sana ada ulama-ulama yang berpendapat boleh, nah, bahkan ada sahabat yang memang dibantu oleh jin, tetapi untuk menutup pintu-pintu kerusakan, kita barakallahu fikum mengambil pendapat bahwasannya meminta bantuan kepada jin ini adalah perkara yang haram. Ya. Ayatnya jelas. Naam, kerusakan-kerusakannya juga jelas. Dan para ulama yang membolehkan pun mereka mencantumkan syarat. Apa syaratnya? Kita harus tahu, kita harus yakin bahwasannya jin tersebut jin muslim. Ini gampang apa susah? Sangat-sangat susah. Berarti bolehnya itu barakallahu fikum tidak mutlak. Maka wallahu ta'ala a'lam, yang kuat dan yang rajih adalah tidak diperkenankan meminta bantuan kepada jin. Meskipun mereka mengaku sebagai jin muslim untuk keselamatan kita. Nah, barakallahu fikum. Bisa ditipu nanti, ternyata apa? Menjerumuskan kita. Karena belum adzan, barakallahu fikum, kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu macam-macam jin. Macam-macam jin, barakallahu fikum, yang pertama adalah jin ifrit. Paling masyhur ya, jin ifrit. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ifrit adalah maradatul jin, pemimpin dari kalangan jin yang dia itu jahat dan angkuh. Sebagaimana beliau katakan dalam Syarhu Sahih Muslim Al-Minhaj. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kekuatan jin ifrit ini di dalam surat An-Naml ayat ke-39. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihi salam sedang bertanya kepada para pembesarnya, kepada para menterinya, siapakah di antara para menteri, para pembesar-pembesar itu yang mampu mendatangkan kerajaannya Ratu Saba. Ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya nukilkan ucapan ifrit dengan mengatakan qala ifritum minal jin. Maka di antara pasukannya Nabi Sulaiman yaitu ifrit dari kalangan jin mengatakan ana atika bihi, saya akan membawakan untukmu ya kerajaan Ratu Saba yang besar qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau sempurna berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku di dalam urusan ini, di dalam tugas ini adalah orang yang kuat dan juga amin, bisa dipercaya. Di dalam tafsiran surat Al-Naml ayat ke-39 ini, barakallahu fikum, Al-Mujahid mengatakan bahwasanya ifrit adalah pemimpin jin yang durhaka. Ya, jin yang durhaka. Jadi ifrit itu pemimpinnya. Ya, selain iblis ada ifrit. Ya, bisa jadi iblis adalah jenderalnya. Ya, ya di bawahnya ada komandan-komandannya, di antaranya adalah ifrit. Ya, ya. Barakallahu fikum. Kekuatannya sangat besar. Ya, sampai berkata Abu Shalih di dalam tafsir Ibn Kathir, ifrit seakan-akan kal jibal, seperti gunung, kuat, kokoh, besar. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini sampai Abu Shalih mengatakan demikian. Ini ifrit. Ya. Dan pernah jin ifrit ini, barakallahu fikum, mendatangi Rasulullah SAW dan mengganggu sholat beliau. Ya, tetapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk mengalahkan jin ifrit. Nah. Kisah jin ifrit ini barakallahu fikum insyaallah akan kita bahas secara panjang lebar ketika membahas nanti di belakang terkait zikir. Ya. Cuman secara global saja di antara jenis-jenis jin ada yang namanya jin ifrit, dan jin ifrit inilah yang termasuk dari pemimpinnya jin. Kenapa? Kekuatannya sangat besar. Kal jibal atau kal jibal, seperti gunung. Ini yang pertama, jin ifrit. Yang kedua, yaitu jin qarin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada setiap kita, setiap manusia itu qarin. Qarin itu secara bahasa maknanya pendamping. Ya. Ada qarin dari malaikat dan ada pula qarin dari jin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin," tidaklah salah seorang di antara kalian illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah, kecuali pasti ada yang mendampingi menyertai kalian dari bangsa jin dan juga dari bangsa malaikah. Ya, ada dua. Ya, ada qarin, ada malaikah. Ada malaikat barakallahu fikum, ada malaikat namanya malaikat hafadhah. Ada malaikat yang mencatat-mencatat. Nah, kalau dari jin, itu jin qarin yang selalu membisiki kejelekan. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, demikian pula engkau wahai Rasulullah, ada qarin dari jin, ada qarin dari malaikat juga, engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala wa iyyaya, demikian pula saya. Walakinnallaha, akan tetapi Allah a'anani alaih, membantuku, barakallahu fikum, dan menolongku, fa'aslama, sehingga qorin dari jin tersebut menjadi jin Islam. Fa'aslama, fala ya'muruni illa bi khairin. Maka mulai saat itu ketika Allah a'anani, menolongku, ya, fala ya'muruni illa bi khair. Maka jin qorin tersebut tidaklah memerintahkanku, tidaklah membisikkanku kecuali kebaikan. Naam. Barakallahu fikum. Ini jin qorinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jin qorin ini barakallahu fikum akan senantiasa menyertai manusia dan senantiasa membisikkan kejelekan dan juga kesesatan. Ya. Terus ada jin qorin dibisikkan kejelekan. Ya, membisikkan kesesatan. Tetapi kelak pada hari kiamat, barakallahu fikum, jin qorin ini akan berlepas diri dari kita. Ya. Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat ke-27, kata Allah Subhanahu wa taala, qala qarinuhu rabbana ma ataghaitu walakin kana fi dhalalin ba'id, dan berkata jin qorinnya, wahai Rabb kami, yakni ketika manusia akan diazab, akan diadili, barakallahu fikum, jin qorin itu mengatakan, Rabbana wahai Rabbku, ma ataghaitu, aku tidaklah menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin mubin, tetapi dialah yang sesat dengan kesesatan yang nyata, barakallahu fikum. Jadi ini diantara ujian kita, ya ini adanya jin qorin. Naam, barakallahu fikum. Sudah azan ya? Pembahasan jin qorin ini barakallahu fikum agak panjang. Mungkin akan kita lanjutkan kepada pertemuan yang selanjutnya. Di antara pembahasan jin qorin adalah, mungkinkah jin qorin kita itu bisa masuk Islam atau bisa menjadi baik sebagaimana jin qorinnya siapa? Rasulullah SAW. Demikian pula di antara pembahasannya, apakah jin qorin itu barakallahu fikum akan ikut mati ketika manusia juga mati. Nah, insyaallah itu pembahasan terkait jin qorin. Dan selanjutnya ada jin ghul, ada jin khonzab, dan ada azab. Masih ada beberapa jin. Dan di antara pembahasan ini pula, barakallahu fikum, adakah sahabat dari golongan jin, sahabat Rasulullah SAW. Jadi pembahasannya masih panjang. Ada pertanyaan? Satu lah cukup. Barangkali kalau ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Yang biasa tanya gak berangkat ya ini. Cukup jelas ya. Bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga antum semuanya. Apabila ada kesalahan maka itu datangnya dari kami dan juga syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhal hafiz.